حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها أن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها وكان إذا صلى صلاة أثبتها قال يحيى ابن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا جرير حاء وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قد وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وقال حدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا وعلانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر وقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني ركعتين بعد العصر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita, hadis ke-1931 dari bab yang sama yang kita pelajari kemarin, yaitu bab tentang sholat apa yang beliau atau menentukan sholat yang dikerjakan oleh beliau setelah asar. Dari Abu Salamah أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. Abu Salamah bertanya, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah tentang dua solat atau dua rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah asr. Faqala kana yusallihima qabla al-asr. Nabi mengerjakannya sebelum asr. Yani maksudnya solat yang dikerjakan oleh Nabi setelah asar itu adalah solat yang seharusnya dikerjakan sebelum asar. Thumma innahu syughila anhuma aw nasiyahuma fa sallahuma ba'da al-'asr. Kemudian beliau disibukkan dari mengerjakan dua rakaat tersebut atau beliau lupa dari dua rakaat tersebut lalu beliau kerjakan setelah asar. Thumma athbatahuma, kemudian Nabi mengukuhkan atau mengkonsistenkan atau athbatahuma, Nabi selalu mengkontinuikan. Wa kana idza shalla salatan athbataha. Nabi apabila dia salat maka dia mengukuhkan salat itu atau menetapkan. Qala Yahya ibn Ayyub qala Ismail ta'ni dawama 'alayha. Itu Nabi selalu continue mengerjakannya. Hadis yang ketiga dari bab ini dari Urwah bin Zubair an Aisyah, dari Aisyah qalat ma tarka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal asri indi qat. Nabi tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar di rumahku sama sekali. Yani ba'da yaumi wafdi Abdul Qais. Setelah hari kedatangan delegasi Abdul Qais atau tamu yang datang dari kabilah Abdul Qais. Hadis yang keempat 1933 masih dari Aisyah, dia mengatakan salatani ma tarkahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qat sirran wala alaniyatan rak'ataini qabla al-fajri wa rak'ataini ba'da al-'asr. Ada dua salat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya di rumahku sama sekali. Sirran walan alania, sendirian atau sembunyi-sembunyi atau terang-terang. Ini ada orang atau tidak ada orang. Diketahui, dilihat oleh yang lain atau tidak. Raka'ataini qabla al-fajr. Dua rakaat setelah sebelum fajar dan dua rakaat setelah asar. Hadis yang kelima ...1934... dari Aswad dan Masruq qala nashhadu ala Aisyah, kami bersaksi terhadap Aisyah anna qalat, bahwasanya dia mengatakan ma kana yawmuhu alladhi kana yakunu indi illa sallahu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ta'ni rak'ataini ba'da al-'asr. Wasanya Aisyah mengatakan tidak pernah hari di mana itu adalah giliran Rasulullah di rumahku kecuali beliau mengerjakan dua rakaat itu di rumahku. Yani yang dimaksud oleh Aisyah adalah dua rakaat setelah asar. Imam Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis di mana Abu Salamah bertanya kepada Aisyah tentang dua rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah asar. Lalu Aisyah mengatakan Nabi mengerjakannya sebelum asar. Kemudian sibuk dengannya darinya atau dia lupa lalu dia kerjakan setelah asar. Hadzal hadis Hadis ini zahirun fi annal muradu bisajadataini rak'atani huma sunnatul asri qablaha. Pada hadis ini sangat jelas atau zahirnya bahwa maksud dari dua rakaat itu adalah dua rakaat yang mana dia adalah sunnah asar sebelum solat asar, yakni sebelum solat asar ada sunnah ratibah. Di dalam riwayat An-Nasa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashr. Allah merahmati seseorang yang dia mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Dan kita di waktu mempelajari dalam Sahih Muslim ini tentang solat-solat sunat, ya, solat sunat rawatib sudah kita pelajari. Termasuk sebelum maghrib juga dan sebelum asar. Waqala qadhi yang mengatakan yang bagi an tuhmal ala sunnati dhuhr kama fi hadithi ummi Salama liyattafiqal hadithan. Sebaiknya solat yang dikerjakan oleh Nabi sebelum asar itu ditafsirkan kepada solat sunat zuhur. Sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah. Lihat tafqir hadithan agar kedua hadis itu cocok. Sunnatul zuhur tusbihu atasihu tasmiyatuha annaha qabla al-asr. Yani sunnah zuhur maksudnya adalah ba'diyah zuhur. Sah juga disebut sebagai salat sunat sebelum asr. Walhasil dari hadis yang kita sebutkan ini kita mendapatkan beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama bahwa bolehnya mengqadha salat sunat pada waktu-waktu yang dilarang. Karena kita telah mempelajari hadis-hadis tentang larangan-larangan atau tentang waktu-waktu yang dilarang. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengerjakan sebuah amalan, beliau teguh dan konsisten untuk mengerjakannya. Karena itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, adwamuha, yang terus menerus. Walaupun yang dikerjakan itu adalah sedikit. Yang ketiga, solat, dari hadis yang di atas kita juga mempelajari bahwa solat yang beliau kerjakan dua rakaat setelah asr itu adalah solat sunat ba'diyah zuhur yang belum terlaksanakan. Karena kesibukan Nabi dengan demikian, kita juga boleh mencontoh yang dilakukan oleh Nabi seperti itu apabila kita lupa mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Lalu kita mengerjakannya, mengqadanya setelah asar. Karena yang dilakukan oleh Nabi tidak merupakan kekhususan baginya. Hukum asal, apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah syariat bagi umatnya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, dan tidak ada dalil di sini. Nabi tidak mengatakan ini perbuatan khusus untukku. Tidak. Maka perbuatan tersebut zahirnya boleh diikuti. Jika kita tertinggal dalam mengerjakan sholat sunat zuhur, ba'diyah zuhur, baru kita ingat setelah asar, atau baru bisa melaksanakan setelah asar, maka kita kerjakan setelah asar. Masih tersisa suatu iskal, satu permasalahan yang mungkin insya Allah akan kita lihat bagaimana pendapat ulama dalam masalah ini, tentang Nabi, perkataan Aisyah yang mengatakan Nabi selalu merutinkan setelah asr. Dalam sisi lain, Nabi SAW melarang untuk mengerjakan sholat setelah asar. Kalau seandainya dalam mengqadha sholat sunat sebelumnya, la ishkala fihi. Tidak ada problem, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Ya, kalau dalam mengqadha. Yang masih ada permasalahan, dan insya Allah nanti coba kita lihat pendapat ulama, yaitu perkataan Aisyah yang menunjukkan zahir dari perkataan beliau, Nabi merutinkan 2 rakaat setelah asar. Dari dalil yang lain, Nabi melarang mengerjakan sholat ya, setelah asar. Berarti yang tidak ada sebab. Wallahu alam, ini masih bisa sisa pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, diberikan taufik, diberikan ilmu. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.